Fifth and Main. Just a few moments ago, a single shot was fired inside the city information building. Ku merasa angku, terbangkan denganku jauh. Langit kan menangkapku, walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untuk ku merasakan semua yang tercipta, hampa hidup terasa. Dan cahaya yang jatuh.